Terima kasih. Kembali kita bersama-sama mengembangkan cara-cara kemasan dalam hidup kita, tentunya dalam Mario Teguh Golden Ways. Baik Pak Mario, menyambung segmen sebelum segmen ini, gimana Bapak menyatakan kalau perubahan itu terjadi secara alami. Saya menangkap bahwa basically do not fight nature. Yeah. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita melaksanakan hal itu sewaktu banyak orang merasa kalau alam sedang dalam keadaan tidak seimbang. Itu Pak Mario. Super. Sahabat Indonesia yang super, kepemimpinan itu ada tiga ya, pada skala yang besar sekali. Kepemimpinan itu tiga, yang pertama kepemimpinan kemanusiaan, manusianya yang dipimpin, kedua kenegaraan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipimpin, dan yang ketiga ini sering dikorbankan dan dilalaikan sebagai sesuatu yang tidak penting, yaitu kepemimpinan alam. Semua pemimpin yang baik peduli kelestarian alam. Karena kalau dia mementingkan pertumbuhan ekonomi sekarang dengan mengorbankan tanah air yang baik bagi cucu kita, dia pribadi tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa kok Tuhan berkali-kali janganlah kamu merusak lingkungan? Yang disebut sesama. Apabila engkau ingin melayaniku, layanilah sesamamu. Itu bukan hanya manusia, tetapi semua ciptaan Tuhan. Karena semua ciptaan Tuhan itu berzikir memuji Tuhan dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Tetapi apabila kita memimpin, pimpinlah semua dan mereka punya hukum alam, yaitu kebenaran. Dan orang yang berusaha keluar dari hukum itu akan kena dampaknya, karena setiap orang di antara kita sedang menunggu, maksudnya menunggu kebaikan dari kebaikan dan ketidaknyamanan dari kehidupan yang tidak baik, agar kita tahu tempat kita yang paling damai adalah di dalam kebaikan. Terima kasih Pak Mario. Saya beralih kepada kesempatan untuk memberikan pertanyaan dari audiens, saya persilahkan. Silakan. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super Ibu. Saya Susan dari Tangerang. Apakah karakter seseorang dapat dirubah? Dan di manakah letak karakter tersebut? Apakah di dalam jiwa atau perilaku seseorang? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ibu. Ada orang yang mengatakan bahwa sifat itu, watak itu tidak bisa dibawa, tidak bisa diubah karena watak dibawa mati. Itu betul, bahwa ciri-ciri kita dibawa mati. Kalau matinya mendadak, tetapi kalau kita cukup berkasih sayang dan memberikan kesempatan kepada diri untuk berubah, kita akan berubah. Yuk, kita lihat kata sesuai. Banyak orang sekarang sedang menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang baru naik pangkat menyesuaikan diri dengan pangkatnya. Padahal sesuai adalah keadaan yang paling sementara. Setelah itu kita menjadi kurang kuat atau lebih kuat. Keadaan kita sekarang ini sementara. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat? Mungkin polemik mengenai karakter, ciri wanci, sifat macam-macam, lupakan dulu. Karena kalau Anda berfokus pada menjadikan diri Anda lebih kuat, Anda lupa dengan batasan-batasan tradisional mengenai sifat. Lalu Anda mengupayakan menjadi pribadi yang lebih kuat apapun batasan-batasan Anda. Telah banyak orang membuktikan hidup lebih berani. Di antara kita tidak melihat bahwa sahabat kita yang tidak punya kaki dan tangan di perempatan jalan itu masih mengemis. Itu dibutuhkan keberanian seperti apa?